Kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung. Lagu naon dari Akang Anahari? Anahari ini kan itu bisa jalan. Alah, lagu sungsang jadi. Lain saja jalan hari ringan lu ke mani. Kawes tuker ngebang berangkat. Kalau ngabang berangkeun hate dek teh euy. Naon ke ngabang berangkeun hate Akang? Bapak dewe kapuragaan. Kapuragaan naon panyawa? Heeh. Sudah maupun bapak parantos sasasi setengah. Naon panyawatna ya Akang? Hayu mimiti nama hareng atau juru soca. Dina juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama. Mimiti nama. Ayeuna teh geus sagede duegan. Geus ngimbangan kepala. Oh, wah, tumor mah kitu. Heuh, nya tamburan anu disebut tumor teh. Ya. Oh, tumor ya. Anas. Tumor ganas teh. Te. Teuing lamun tu. Koceak, koceak weung. Heuh, jatang tos Akang atuh. Ya. 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Boa-boanya. Teu bisa, teu bisa mapah eta teh pun bapa teh. Oh nya tang tos aisot sakat. Mah jerit-jerit teh cing cenah jang. Kumaha terus? Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Oh, tah popokan ku surawung sugan teh. Dipopokan ku daun paria. Walah, supaya tiis. Supaya tiis malah meureun eta mah nu jahil ka aing. Kumaha kan? Cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning. Dilaksanakeun ku dewek teh. Oh, aitan, lain. Wah, kalah buruk. Ada kok kotor itu tempat kan. Oh, nyetak itu. Merulukan karbit. Ting, berenan. Kusi gareng, basa kamari, basa dina muludan. Kumaha kusi gareng kan? Da si gareng mah percayaan kene gini. Oh, almaneh nama bener. Pusaka-pusaka keris bahulah jadi manian. Di manian, caklak. Dikosok, dikecelakin kena si soca bapak. Damah. Artinya, heeh, ada penyakit, murid jawab. Keris kotor, komo baheula na meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur. Diracun heula ayeuna dicak-celakeun kana panon. Hei, untung teu lolong teh. Nah, eta loba mitos kitu teh jelema. Baheula kitu teh da ayeuna mah geus jaman kamajuan. Jaman canggih. Hah? Jaman kamajuan eta ayeuna. Kudu kitu. Dokter we. Nya. Nya bener kan? Modern. Oh, ada pikiran oge meureun kudu modern, urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi. Atuh ku kudu ningkat. Informasi geus loba ayeuna mah boh media cita. Elektronik boh media cetak. Geus nyebar. Ya ku teu meunang beja. Bener. Nya. Asal urang ngaweuleukeun, urang. Teu ieu loba animisme dina jaman modern ieu. Oh, nyata kitu. Heeh. Burung ah kasih dawala ka dieu kitu. Nya sok atuh Kang. Urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek. Anjing. Panuwangi anjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit. Sae. Urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan. Amin. Lahirna batinna heuh. Kaderna. Itu dah. Alah, sok ah. Sok jang wani. Pulang. Tukun di sanggong doi. Lagu kenapa? Dari wek apa? Lagu pukulan lah biasa. Ah nyata tu guys, di nyawa di ngena bangsa orang. Biasa merasa dua. Palingan jadi hargaan ku batur dah guys, tu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ke diri batur, tecing sarua mandang ke diri sorangan. Ah, ada benar. Saya tadi merkosa karya sorangan, kita gitu je. Ulah wakan nyalahkan batur. Berah batur, ihdina siroto mustaqim. Naon tete kang? Eh tete unga sholat, dia omongkan di napatiha. Mohon. Artinya teh muka gusti nuduhkan kena jalan anu lempeng, nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalahkan ke pangeran. Da pangeran mah mana beja teh la lempeng anu mengko teh sia. Baikan coba silakan tu. Aku pangeran tu si syariah ke jalan ulempeng Asia mana ringkol wayanya pukuh di kebrus. Ditulisan di natakong truk utamakan selamat di natakong truk. Nyelap semua. Aku supirnya balanga mangger ti kusruk. Mangger silakan. Eta utamakan selamat memilu nongeng ni. Dari Allah memaha dina segala nak maha adil. Kabe oge dirizkian, nu iman, nu teiman oge. Benar. Contohna urang boga balong. Makan. Wur weh eta parab lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh, urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun. Impun milungakan. Kaburui-burui, kakeyep-keyep, milungakan. Eh? Benar. Orai kadut, oge milungakan. Milu. Malah nu diparaban ku urang, teta orai kadut, yang ngahakan deui, teta nu diparaban ku urang. Benar. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkan, engke. Eh? Kumaka. Dipisahkan, pan kun boga na tahiyah mah mureng lauk emas. Simpen lagi di situ, tuh. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Da ieu mah mujair. Da ieu mah orai kadut di bodaran da mah. Atawa ieu mah keuyeup. Da ieu mah keuyeup. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Ya. Ari rezeki mah ngilu dahar. Ngilu di dunia mah dahar kabeh oge. Numatak kumaha atuh sangkan ulah-ulah urang ulah dijejek engke di akhir, ulah dipekprek engke di akhir. Heh? Teh, di ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki, sok jakatan 25% 2,5%. Saacana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki, nya eta bagikeun heula jakatan. Bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana arrijalu qawamuna ala nisa'i ari pamik ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh numatak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rejeki anu halal anu halal bener kan. sangeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur eta tangga. Sangeusna ka dulur tuluy tatangga. Sangeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah. Nya. Mana mau rugi ka sok. Salametkeun aya. Sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana tembok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contohna, makan. Urang keur cicing di sisi jalan. Cicing. Aya jelema anu ngaliwat. Cek urang teh ka mana goblok? Kumaha teh mana teh? Lain ditema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh mali ka urang nyamperkeun jeuk weh. Kada beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana cukang ngiring. Jaga-jaga teuing. Si oreng kumaha amal perbuatan. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasampeur deui. Hah? Bener. Nu mata kumaha teu carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusa anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah ditemal deui ku hadis hoyru.